Sebagaimana biasa tiap Senin Kamis dilaksanakan tausiah. Namun khusus untuk bulan Ramadan ini, tausiah kita akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak T. Jamaluddin. Beliau adalah ahli astronomi dari Lapan Bandung. Oleh karena itu, kemungkinan selama bulan Ramadan tiap hari Kamis kita bersama dengan beliau. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Thomas Jamaluddin untuk menyampaikan tausiahnya melalui mempergunakan infocom. Kami persilahkan Bapak T. Jamaluddin untuk menyampaikan tausiahnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagai mukadimah perlu saya sampaikan bahwa mungkin agak anu Pak supaya ini kelihatan. Pada hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Dr. Thomas Jamaluddin. Kehadiran beliau kita anggap sesuatu yang luar biasa, karena biasanya kalau kita ngaji tafsir, ngaji Quran itu sekitar wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu kita sudah sangat hafal. Padahal di dalam Al-Quran kita temukan firman Allah, ya ma'asyaral jinni wal ins inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, sekiranya kalian mampu menembus seluruh penjuru langit dan bumi, maka laksanakanlah. Tetapi ingat, kalian tidak akan mampu melaksanakan itu kecuali dengan kekuatan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan mencoba ngaji tafsir Quran, tetapi ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah, bukan ayat-ayat yang terkait dengan masalah-masalah ubudiyah. Mudah-mudahan kehadiran Pak Thomas bersama kita pada siang hari ini, nanti kita sambung pada hari Kamis yang akan datang, bisa memberikan tambahan ilmu buat kita, terutama ilmu yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan masalah-masalah kealaman kauniyah yang selama ini menyempurnakan pengetahuan kita yang terkait dengan ayat-ayat ubudiyah. Sekiranya dari belakang mungkin ibu-ibu agak sulit untuk mengikuti tayangan ini, saya mohon bapak-bapaknya maju ke depan. Yang agak ke sini, satirnya atau tutupnya itu agak dikedepankan biar ibu-ibu bisa mengikuti dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Thomas dengan segala hormat dan seluas mungkin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azhim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Jamaah Darul Ihsan rahimakumullah, mengkaji ayat-ayat kauniyah ini terkait dengan firman Allah pada surat Ali Imran 190 dan 191, dan turunnya ayat ini juga mengandung keistimewaan. Diriwayatkan bahwa pada waktu itu ayat ini turun pada malam hari ketika subuh para sahabat menanti Rasulullah tidak kunjung datang ke masjid. Maka salah seorang sahabat kemudian datang ke bilik Rasulullah dan mendapati Rasulullah dalam keadaan menangis. Kemudian sahabat ini menanyakan ada apa gerangan sehingga Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa semalam telah turun satu ayat, telah turun ayat yang sangat berat sekali, yang kadang tidak dipahami maknanya secara mendalam oleh umatnya, yaitu surat Ali Imran tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Ini bahasa yang khas di dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan segala proses yang ada di alam. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ini segala sesuatu yang ada, karena hanya di alam ini hanya langit atau bumi, dan pergantian dan malam dan siang, ini semacam perumpamaan segala proses yang terjadi di alam ini, itu menjadi tanda-tanda bagi ulil albab, bagi orang yang berilmu atau cendekiawan menurut terminologi sekarang. Cirinya dalam empat dari ulil albab tersebut. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya dalam segala aktivitas. Karena gambaran berdiri, duduk dan berbaring ini sudah mencakup segala aktivitas manusia. Yang kedua, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang kedua adalah bertafakur, mentafakuri, berpikir atau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apabila dijumpai hal-hal yang mengagumkan, maka ulil albab ini tidak kemudian menepuk dada sendiri, ini karena kepandaian kita, karena keahlian kita, maka menemukan teori ini dan itu. Tetapi dia akan segera mengembalikannya kepada Allah, dan dia mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Pasti masing-masing kejadian di alam yang kita ungkapkan rahasianya itu mengandung makna. Dan bagi ilmuwan, satu persoalan dijumpai jawabnya, maka dari sana akan timbul bermacam-macam persoalan lagi yang untuk dikaji lagi makna dibalik itu. Dan ulil albab juga mempunyai keterbatasan, karena Allah menyatakan wa ma'utitu minal ilmi illa qalilah, tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia itu kecuali sedikit sekali. Maka penjelajahan ilmiah, penjelajahan intelektual kemungkinan salah dan keliru. Karena ulil albab senantiasa beristighfar, mohon ampunan kalau kemungkinan penjelajahan ilmiahnya atau penjelajahan intelektualnya tersebut salah. Maka dia akan mengatakan waqina adzaban nar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu empat ciri dari ulil albab. Maka insyaallah hari ini, Kamis ini dan beberapa Kamis mendatang, sesuai permintaan dari pengurus DKM, insyaallah saya akan mengkaji ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam ini. Jadi insyaallah dalam pertemuan hari ini saya akan bahas tentang menembus keluasan langit. Kadang-kadang kita melihat langit itu hanya apa yang kita lihat seperti biru itu, padahal ada rahasia di sana dan banyak hal yang semestinya bisa kita pahami. Kemudian insyaallah Kamis mendatang kita akan bicara tentang asal-usul alam semesta dan evolusinya. Ini kata evolusi juga nanti akan saya jelaskan, karena bagi kalangan agamawan yang tidak terlalu mendalami sains kemudian merasa alergi dengan sebutan evolusi, bahkan menyebut teori evolusi itu bertentangan dengan agama. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian tentang mencari jejak kehidupan di luar bumi, ini menarik juga karena sebenarnya manusia bukan satu-satunya makhluk, walaupun saat ini belum ditemukan, tetapi tanda-tanda kehidupan di luar bumi itu ada. Kemudian tentang skenario kehancuran kehidupan di bumi dan di alam semesta, insyaallah akan saya bahas. Apakah langit itu yang biru seperti ini? Kadang kita melihat langit itu seperti kubah biru yang menutupi, kemudian menyatakan itulah langit. Kemudian seringkali kita bertanya, kalau di dalam Al-Quran menyebut sab'a samawat, tujuh langit, apa kemudian langit yang biru itu berlapis-lapis, jadi seperti kulit bawang, seperti itu. Dalam konsep lama, iya mungkin seperti itu, tapi akan saya lihat dulu bentuk yang lain. Langit tidak selalu biru, bisa juga merah, karena langit menghamburkan cahaya merah dari matahari. Jadi cahaya biru gelombang pendek itu dihamburkan oleh partikel-partikel atmosfer, maka langit menjadi biru. Sedangkan cahaya merahnya itu yang kemudian menjadi warna bagi matahari atau cahaya senja pada sore hari atau cahaya fajar menjelang matahari terbit. Matahari ini menjadi sumber warna. Kita melihat daun berwarna hijau, melati berwarna putih, mawar berwarna merah, karena semuanya memantulkan cahaya dari matahari. Kita mengenal matahari, spektrum matahari secara sederhana dengan tujuh warna, padahal lebih dari itu. Jadi magic hibinium, merah, jingga, hijau, kuning, hijau, biru, dan nila. Nah, ada hal yang menarik di sini. Kalau kita perhatikan, ini semacam satu deretan foto matahari ketika terbit. Ini tentu bukan di Indonesia, karena ini terbitnya makin lama makin miring, berarti ini di daerah lintang tinggi. Tetapi yang ingin saya ungkapkan di sini, bagaimana fenomena matahari di kaki langit yang tampak besar sekali itu mengandung makna yang dalam sekali, yang semestinya kita renungkan dan kadang kita tidak menyadarinya. Kalau kita lihat ketika matahari terbit atau matahari terbenam, kita akan melihat bulatan matahari kelihatan besar sekali. Seolah-olah ini matahari ketika di kaki langit itu semacam membesar, kemudian ketika di atas mengecil. Padahal sesungguhnya itu ukurannya sama saja, jadi sekitar setengah derajat. Kalau kita rentangkan tangan seperti ini, itu hanya kira-kira setengah lebar kuku. Kuku ini kira-kira satu derajat, lebar telunjuk ini sekitar satu derajat, nah setengahnya itu adalah lebar matahari. Matahari atau bulan kira-kira hampir sama setengah derajat. Baik di kaki langit maupun di langit, di zenit, arah zenit, itu sama ukurannya sekitar setengah derajat. Mengapa matahari ketika di kaki langit ini menjadi besar? Ini yang kemudian menjadi rahasia. Dan kalau kita sering baca surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha, perhatikanlah langit dan cahaya waktu duha. Kadang kita tidak memperhatikan ada apa di sana. Kalau kita perhatikan cahaya matahari pada waktu pagi yang warnanya menjadi kemerahan, redup, tidak secemerlang menyilaukan ketika berada di atas. Kalau kita lihat mengapa matahari terasa besar atau terlihat besar, itu karena sebenarnya persepsi manusia dalam segala sesuatu itu berdasarkan perbandingan, selalu membandingkan. Kita tahu bahwa suatu air itu panas karena kita membandingkan dengan yang dingin. Tapi ketika yang disebut panas ini kita bandingkan lagi dengan yang lebih panas, dia akan mengatakan ini dingin. Demikian juga ukuran, ada yang ukuran kecil karena dibandingkan dengan yang besar. Tetapi ketika dibandingkan dengan yang lebih kecil, dia mengatakan benda ini lebih besar. Jadi besar dan kecil itu karena perbandingan. Demikian juga persepsi kita tentang matahari di kaki langit. Ini menganggap besar karena biasanya pepohonan atau mungkin bangunan ini ketika berada di dekat kita kelihatan besar sekali. Tetapi ketika berada di kejauhan dibandingkan dengan matahari, maka pepohonan terlihat kecil sekali. Maka persepsi kita secara tidak sadar mengatakan, merasakan bahwa matahari besar. Tetapi ketika matahari di keluasan langit di atas, itu dibandingkan dengan langit yang sangat luas sekali, maka dengan ukuran yang sama, persepsi kita mengatakan matahari kecil sekali. Itu kan karena perbandingan seperti itu. Nah, ini yang nampaknya itu yang dimaksud ada rahasia di dalam surat Asy-Syams tadi, wasyamsi wadduhaha. Perhatikanlah matahari dan cahaya pada waktu duha. Waktu duha ini sebenarnya kira-kira sebelum jam 8 lah. Itu bagaimana matahari di kaki langit. Itu memerintahkan kita memperhatikan bahwa kita kadang-kadang memperbandingkan. Kita merasa pintar karena kita bandingkan dengan orang yang bodoh. Kita merasa kaya karena membandingkan dengan orang yang miskin. Demikian juga sebaliknya. Kita merasa miskin karena dibandingkan dengan orang kaya. Kita merasa bodoh karena dibandingkan dengan orang yang lebih pintar. Kita merasa tinggi kedudukan kita karena dilihat dengan orang yang lebih rendah kedudukannya. Tetapi ketika kita bandingkan dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi jabatannya, kita akan merasa lebih rendah. Nah, perbandingan-perbandingan itu yang semestinya menjadi perenungan bagi kita. Makanya di dalam Asy-Syams tadi, wasyamsi wadduhaha walqamari idza talaha dan seterusnya, di tengah disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, berbahagialah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang senantiasa mengotorinya. Karena di dalam kalbu ini, itu segala sesuatu akan menginduk bagaimana perilaku manusia itu berada pada kalbunya. Dia akan menjadi angkuh sekali ketika menganggap segala orang di sekitarnya itu lebih rendah dari dirinya. Dia tidak memandang bahwa ada yang lebih tinggi dari dirinya, lebih pandai dari dirinya, lebih kaya dari dirinya, lebih tinggi kedudukannya dari dirinya. Nah, itu yang semestinya dikontrol dengan perbandingan-perbandingan itu. Matahari di kaki langit ini memberikan pelajaran bagi kita. Nah, kembali ke masalah langit. Langit bisa merah, bisa biru, bisa juga hitam. Jadi ketika di kaki langit ini cahaya merah yang dihamburkan oleh partikel-partikel, maka langit menjadi berwarna merah. Tetapi di atasnya yang cahaya biru ketika terutama siang hari itu dihamburkan oleh partikel-partikel adalah cahaya birunya, maka langit tampak menjadi biru. Tetapi ketika malam maka langit tampak gelap karena tidak ada cahaya yang dipantulkan atau cahaya dari bintang terlalu sedikit untuk dipantulkan ke mata kita sehingga tampak menjadi gelap. Nah, bintang kemudian muncul, bintang-bintang yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Dahulu orang memandang bahwa konsep sab'a samawat itu adalah konsep tujuh lapis langit. Jadi astronom dulu itu menggambarkan bumi dikelilingi oleh lapisan-lapisan langit. Jadi bulan itu ada di langit pertama, kemudian berikutnya ada Venus, kemudian Merkurius, kemudian matahari di langit keempat. Berikutnya ada Mars, kemudian ada Jupiter, kemudian ada Saturnus di langit ketujuh, kemudian ini bintang-bintang yang lain itu semacam menempel di langit yang ketujuh. Konsep tujuh langit ini tercermin juga pada penamaan hari. Mengapa satu pekan tujuh hari itu terkait dengan konsep ini? Karena dahulu itu antara astrologi dengan astronomi bersatu, maka orang mengatakan pada satu jam tertentu itu yang berpengaruh adalah sebetulnya bulan. Jadi pada jam 00 tahun tanggal 1 Januari tahun 1 itu yang berpengaruh adalah matahari, maka disebut sebagai Sunday, hari matahari. Kalau ini diurut, jam berikutnya adalah setelah matahari, kemudian dihitung paling dekat lagi, kemudian Merkurius, kemudian Venus, kemudian bulan, balik lagi ke yang atas lagi Saturnus dan seterusnya, maka setelah 24 jam berikutnya lagi itu jatuh pada giliran bulan, maka disebut sebagai Monday, hari bulan, atau dalam bahasa Jepang Getsuyobi, jadi hari bulan. Kalau itu diurut lagi, setelah bulan kemudian diurut lagi ke Saturnus, kemudian Jupiter mulai dari yang terjauh yang terdekat balik lagi, maka hari berikutnya adalah Mars yang berpengaruh. Maka disebut sebagai hari Selasa, Tuesday. Itu salah satu bahasa itu menunjukkan hari Mars. Dan seterusnya, kemudian hari Merkurius, kemudian hari Jupiter, hari Venus, kemudian Saturday, itu hari Saturnus. Nah, ini konsep tujuh hari, dan itu berpengaruh dalam tafsir-tafsir lama. Ibnu Katsir juga menafsirkan Samawat, itu salah satu bagiannya menjelaskan seperti itu, konsep-konsep seperti itu. Baru dalam perkembangannya, ini mulai ada sedikit-sedikit perubahan, ini masih dalam konsep yang masih lama dengan tujuh lapis. Kemudian ada yang menurut Ptolemaeus, ini bahwa bumi menjadi pusat tetapi ada planet yang mengitari matahari, jadi Venus mengitari matahari. Kemudian matahari ini mengitari bumi. Kemudian Kopernikus ini baru seperti konsep yang sekarang, matahari sebagai pusat, kemudian bumi ini yang mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Tetapi konsep bahwa bintang-bintang yang lain itu masih pada lapisan-lapisan ini masih ada. Nah, dalam astronomi modern ini sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang sudah difahami bahwa matahari itu adalah pusat tata surya kita, kemudian ada Merkurius, kemudian ada Venus. Ini sering disebut sebagai saudara kembarnya bumi. Kalau kita lihat pada sore hari, ini dianggap sebagai bintang kejora, bintang yang paling terang, itu padahal Venus. Ketika pagi hari menjelang matahari terbit, kita lihat di timur bintang yang terang, itu adalah bintang, disebut bintang timur, itu adalah Venus juga. Kemudian bumi pada yang ketiga, kemudian Mars, baru setelah itu ini menjadi planet-planet raksasa. Jupiter ini 1.300 kali besar bumi. Matahari ini 1,3 juta kali besar bumi. Dan kemudian Saturnus. Nah, mengapa ukurannya dari kecil-kecil kemudian tiba-tiba membesar? Itu insya Allah akan saya jelaskan tentang bagaimana kelahiran bintang-bintang juga alam, dan alam semesta dan evolusinya. Nah, kalau kita lihat ukurannya, ini baru kita mengetahui bahwa bumi kita sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan matahari saja, itu kira-kira dengan 1,3 juta kali besar bumi. Jadi jaraknya terhadap bumi matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Cahaya matahari yang kita terima itu adalah cahaya matahari yang keluar dari matahari 8 menit yang lalu. Jadi bukan saat ini, karena jarak 150 juta kilometer dikaitkan dengan kecepatan cahaya, maka itu 8 menit cahaya. Kemudian kalau bulan itu hanya 384 kilometer. Tetapi karena jaraknya dekat, ini kita akan melihat bulan dan matahari ukurannya hampir sama. Dan itu yang menyebabkan kemudian ketika bulan berada di antara matahari dan bumi terjadi gerhana matahari. Baik itu gerhana cincin ketika ukurannya sedikit lebih kecil daripada matahari, atau gerhana total ketika ukurannya sama atau lebih besar dari matahari. Dan matahari kita, tata surya kita, itu bukan juga di pusat alam semesta. Dari diameter yang dari panjang ini sekitar 50 ribu tahun cahaya, matahari itu sekitar 100 tahun cahaya. Matahari itu hanya sekitar 24 ribu tahun cahaya dari pusat galaksi. Jadi ini salah satu bintang yang kecil di sini. Jadi matahari itu hanya bintang yang kecil. Kalau kita lihat di rasi Waluku, rasi Orion, yang mungkin malam-malam sekarang terlihat ada tiga bintang, tiga berderet, itu adalah rasi Waluku atau rasi Orion. Itu ada bintang yang kemerahan, itu bintang Betelgeuse. Itu ukurannya sampai dengan sekitar 800 kali besar matahari kita. Jadi, dan itu sebut bintang raksasa, masih ada lagi bintang yang lebih besar lagi, sebut bintang super raksasa atau super giant. Dan nanti evolusinya berbeda antara bintang yang kelompok seperti bintang yang kecil matahari dengan bintang raksasa itu beda. Supernova, ledakan supernova itu hanya terjadi pada bintang-bintang yang raksasa. Nah, galaksi juga di dalam galaksi itu ada gas dan bintang. Dan gas dan debu-debu. Dan ini dalam Al-Quran disebut sebagai dukhon. Dukhon menjadi bagian dari atau bahan pembentuk bintang berikutnya. Jadi dari ledakan supernova dia akan pecah menjadi debu-debu. Dan kemudian nanti dari debu-debu dengan faktor pemantik yang lain dia akan menjadi berkontraksi lagi, memadat, kemudian dia menjadi bintang lagi. Itu insya Allah akan saya jelaskan bagaimana kelahiran bintang-bintang. Dan sesungguhnya partikel-partikel dan atom-atom di dalam tubuh setiap materi, termasuk diri manusia, itu pabriknya adalah di dalam bintang. Karena materi yang pertama yang terbentuk itu hanya proton dan neutron, kemudian menjadi hidrogen. Dari hidrogen kemudian berfusi dengan reaksi fusi menjadi helium, kemudian menjadi karbon, menjadi oksigen, dan seterusnya menjadi besi dan menjadi unsur-unsur yang lain. Dan itu hanya terjadi di dalam inti bintang. Jadi pabrik semua dari atom-atom itu berada di dalam bintang. Dan langit itu senantiasa berproses. Kalau seringkali kalau kita baca terjemahan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 29 dikatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila samaa fasawahunna sab'a samawat. Dialah yang menjadikan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi itu semuanya untuk kamu. Kemudian walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila sama. Kemudian dia menuju ke langit. Fasawahunna sab'a samawat. Nah ini fasawahunna sab'a samawat dalam beberapa terjemahan secara mudah disebut kemudian Allah menjadikan langit. Padahal fasawahunna itu dalam pemahaman saya lebih cocok kemudian Allah menyempurnakan langit. Jadi ini juga dalam surat Asy-Syams itu tentang jiwa itu fasawaha dan penyempurnaannya, penyempurnaan jiwa. Ini penyempurnaan alam semesta dalam arti bahwa alam semesta ini bukan proses yang langsung jadi kun fayakun, langsung jadi seperti itu, tapi ada proses, itu yang disebut sebagai evolusi. Nah, proses artinya ada dia berkembang, lahir, berkembang, kemudian mati. Itu seperti halnya manusia, bintang-bintang pun demikian. Kalau kita lihat ini salah satu debu Orion, salah satu di nebula Orion. Jadi kalau kita lihat ada malam ini ada 3 bintang yang berderet, kalau kita menggunakan binokuler, itu ada satu seperti kabut terang. Nah itu yang seperti ini. Dan kalau kita gunakan teleskop yang lebih besar lagi dan menggunakan perangkat yang lain, ini kita simpulkan di sini banyak sekali bayi-bayi atau embrio-embrio bintang. Jadi ini adalah bintang yang masih terbentuk, dia masih memadat, kemudian di intinya ini baru terpantik reaksi nuklir yang menyebabkan bintang mulai bercahaya. Kemudian ini juga demikian. Ini kalau dibandingkan dengan tata surya kita, itu ukuran planet terluar kita, planet Pluto, itu kira-kira seperti ini. Kemudian ini bintang-bintang yang lain. Jadi di Orion ini ada 2 kelompok. Ada kelompok bintang yang kecil dan ada kelompok yang besar. Itu prosesnya berbeda. Kemudian masing-masing galaksi tadi, yang satu galaksi isinya ratusan miliar bintang, itu di alam semesta itu jumlahnya banyak sekali. Ini hampir setiap titik di sini ini adalah galaksi. Jadi kalau di sini ada satu titik, ini sebenarnya isinya ratusan miliar bintang. Demikian juga seperti ini. Ini dengan teleskop Hubble, dengan teleskop yang diluncurkan dari antariksa, kita bisa melihat kumpulan galaksi dengan demikian tajamnya. Ini semua titik berisi bintang-bintang, mungkin hanya beberapa yang bintang latar depan, tapi sebagian besar ini adalah galaksi-galaksi. Nah, ini yang kemudian kita bisa memahami bahwa makna sab'a samawat itu bukan berarti 7 langit, bukan berarti 7 lapis langit. Karena di dalam Al-Quran sab'a itu bisa sab'a 7 atau 70 atau 700 bisa bermakna sesuatu yang banyak sekali. Dalam Al-Baqarah 261 disebutkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya itu seperti orang menanam sebiji benih, kemudian dia tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 butir. Jadi dari 1 menjadi 700. Ini perumpamaan. Ayat berikutnya menyatakan bahwa Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang tersebut. Jadi 770. Kemudian dalam surat Luqman ayat 27 diumpamakan kalimat Allah itu, seandainya pepohonan dijadikan sebagai pena, kemudian lautan dijadikan sebagai tintanya, dan ditambah dengan 7 lautan lagi, maka tak akan habis kalimat Allah. Kalau 7 lautan di situ dianggap sebagai bilangan eksak, maka dengan 8 lautan walaupun itu sulit digambarkan, tetapi ada berarti ada batasan kalimat Allah, padahal Allah itu berbeda dan makhluknya. Jadi makna 7 lautan di situ menyatakan kalaupun ditambah dengan lautan ditambah terus menerus itu tak akan habis-habis. Dalam bahasa matematik kita sebut sebagai tak berhingga, sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, galaksi-galaksi yang tadi ini kalau dipetakan dalam skala besar alam semesta itu ternyata membentuk rangkaian-rangkaian. Jadi ini dari ribuan galaksi itu kalau digambarkan itu membentuk semacam filamen-filamen. Jadi ada yang disebut sebagai void, daerah kosong tanpa galaksi, ada yang menjadi sebagai great wall, great wall jadi semacam tembok besar, atau ada juga yang sebagai great attractor, jadi seolah-olah galaksi ini bergerak pada satu arah tertentu. Nah, ini yang dalam kajian kosmologi ini dilihat bagaimana struktur alam semesta ini dan bagaimana berkembangnya. Banyak kajian-kajian untuk mengkaji tentang struktur alam semesta ini. Suatu hal yang menarik untuk melihat struktur yang besar ini. Jadi untuk kajian tentang ayat kauniyah saat ini, bahwa 7 langit bukan berarti 7 lapis dalam seperti dalam konsep lama, tetapi jumlah yang sangat banyak sekali yang tidak terhitung dari benda-benda langit, mulai dari planet, satelit, kemudian pecahan-pecahan dari tumbukan bakal planet yang menjadi akhirnya menjadi meteorit, kemudian debu-debu antar bintang, gas dan sebagainya. Dan tidak ada lapisan-lapisan di langit, walaupun ada istilah atmosfer atau lapisan udara atau ozonosfer atau lapisan ozon atau ionosfer lapisan ion atau exos lapisan di luar, tidak ada batas fisik itu seperti lapisan-lapisan seperti itu. Nah, semacam review ini bagaimana skala besar alam semesta. Ini agak kabur, tetapi ini mulai dari bumi kita. Ini kalau permukaan bumi, kemudian ini lapisan atmosfer, kemudian di sini agak kemudian satelit-satelit itu berada di daerah ini, kemudian ini bulan 384 km, kemudian berikutnya planet-planet itu makin lebih jauh lagi. Jadi ini matahari itu 150 juta kilometer, kemudian ini planet-planet, kemudian ini ada yang disebut sebagai sabuk Kuiper yang menjadi salah satu sumber dari komet. Jadi kalau sabuk Kuiper ini terganggu, maka kemudian salah satu objeknya itu akan masuk dalam lingkungan matahari. Kemudian yang berikutnya adalah sabuk Oort, itu 50 ribu kali jarak bumi matahari, itu juga menjadi bakal meteor. Ini yang sabuk Oort ini jadi bakal komet itu berada pada jarak itu. Kemudian ini bintang-bintang lain, bintang yang terdekat Alpha Centauri itu 4 tahun cahaya jaraknya. Jadi cahaya dari bintang Alpha Centauri ini di sebelah selatan. Kalau kita lihat ada salib selatan, itu posisinya dekat sana. Nah, ini 4 tahun cahaya. Kemudian seterusnya adalah bintang-bintang yang lain. Ini bintang-bintang terang. Ada Vega, kemudian ada Sirius. Ini oleh orang Mesir disebut sebagai Dewa Ra. Itu yang dipuja. Kemudian ini bintang-bintang yang lain, itu pada jarak-jarak. Nah, lebih dari itu skala besar, ini baru pada batas akhir dari galaksi kita. Kemudian ini adalah local group, artinya ada galaksi-galaksi lain. Ini skalanya sudah skala logaritmik, jadi makin kesini sudah jaraknya sudah makin membesar, dan hitungan dari ini sudah hitungan tahun cahaya. Dan makin jauh berarti kita menembus pada waktu yang makin jauh lagi. Kalau bintang tadi 4 tahun cahaya, maka yang berikutnya bisa ratusan tahun cahaya, Dan yang terakhir sampai saat ini, batas terakhir yang bisa terdeteksi dan itu menjadi umur alam semesta, itu sebenarnya ekstrapolasi keluar, itu adalah 13,7 miliar tahun cahaya. Jadi umur alam semesta ini kira-kira ya 13,7 miliar tahun. Matahari kita itu baru 5 miliar. Jadi umurnya masih pendek dan alam semesta itu 13,7 miliar. Ini dan itu batas awal terjadinya yang disebut sebagai Big Bang. Jadi Big Bang insya Allah akan saya jelaskan juga dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 30 itu disebutkan awalam yaral ladzina kafara anna samaati wal ard kana taratkan fafataknahuma. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa sungguhnya langit dan bumi dahulunya adalah sesuatu yang bersatu, kemudian kami pisahkan. Nah, pengertian pisahkan itu yang insya Allah akan saya jelaskan tentang bagaimana kelahiran alam semesta ini dan kemudian bagaimana evolusinya. Saya kira sebagai kajian yang pertama, saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Bapak-bapak sekalian, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Nah, ini kemudian nanti dibedakan. Ada yang dalam bahasa Al-Qur'an ada sama dunia. Jadi langit dunia. Jadi bahasa ininya semacam langit fisik bisa berarti langit fisik. Karena ada juga dalam pengertian langit yang bukan dalam arti fisik. Dalam kisah Isra dan Mi'raj itu bukan langit, belum tidak sepenuhnya langit fisik. Rasulullah Mi'raj ke langit 1, langit 2, langit 3 karena sana bertemu dengan ruh para nabi. Memang ada yang menafsirkan itu semacam planet-planet tertentu di lapisan-lapisan langit seperti itu. Tetapi susah disebut bagaimana para nabi yang sudah wafat itu kemudian ternyata berada di sana. Kalau begitu nanti kita bisa cari orang tua kita, kakek kita barangkali ada di suatu planet tinggal di sini. Nah, itu yang kemudian bisa saya pahami bahwa pengertian langit dalam Isra dan Mi'raj itu tidak sepenuhnya sebagai langit yang fisik. Karena itu bagaimana perjalanan satu malam ini pun tidak bisa dijelaskan dengan teori relativitas. Waktu itu saya pernah baca ada semacam artikel orang menghitung bagaimana kecepatan Rasulullah bersama buruknya pada malam hari. Itu berbeda, tidak bisa digunakan teori relativitas. Dalam teori relativitas itu orang yang berdiam, yang tidak bepergian, itu merasa panjang sekali waktunya, sedangkan orang yang bepergian itu merasa pendek. Kalau ini terbalik, orang yang ditinggal itu tidur hanya merasa semalam, Rasulullah sudah menjelajah dalam ukuran dimensi ruang, itu mulai dari Mekah ke Palestina, ditambah lagi dengan Sidratul Muntaha di suatu tempat yang tidak diketahui. Kemudian Rasulullah juga bertemu dengan ruh para nabi mulai dari Adam masa lalu sampai diberikan gambaran bagaimana surga dan neraka di masa mendatang. Jadi ini sudah bukan alam fisik lagi, karena di sana sudah tidak mengenal batas lagi, tidak mengenal waktu lama atau sebentar. Nah, ini semacam transformasi dimensi. Jadi kita kan dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi ruang 3 ditambah dengan dimensi waktu 1. Dengan itu kita mengetahui masa lalu dan masa depan. Kita tahu jarak dekat atau jauh. Tetapi dalam Isra dan Mi'raj itu jauh dan dekat sudah tidak berarti apa-apa. Jadi kalau diumpamakan, ini perumpamaan bagaimana transformasi dimensi itu secara sederhana. Kalau ada suatu semut hidup di dalam suatu alam, sebut saja bentuknya U seperti ini. Bintang. Dari ujung U ke satu ke ujung yang lain itu harus keliling jauh. Tetapi kalau kita yang hidup di 3 dimensi, apa susahnya kalau memindahkan semut dari ujung satu ke ujung yang lain? Waktunya singkat dan jaraknya pendek. Hal yang sama dilakukan malaikat Jibril ketika membawa Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Itu bukan lagi ukuran berjalan. Memang ada kafilah yang melihat. Ini pun untuk menunjukkan bukti bahwa Rasulullah memang pergi ke sana. Tapi bukan berarti kemudian perjalanan seperti terbang, apakah dengan roket atau pesawat terbang. Tapi itu kan suatu hal, malaikat itu alamnya sudah berbeda. Dia akan hidup mulai dari zaman yang dulu sampai dengan zaman yang akan datang, dan bisa berada di sini pada saat yang sama bisa berada di tempat yang lain lagi. Karena dia tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Jadi dalam konsep langit dunia seperti itu, bisa difahami bahwa itu langit yang fisik, jadi bintang-bintang di atas. Jadi semua yang kita lihat itu sebagai langit yang dunia. Sedangkan langit yang satu lagi itu tidak banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, salah satunya hanya indikasi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi makna Mi'raj ke langit itu bisa berarti ke suatu derajat yang lebih tinggi. Sama berarti juga masuk ke dimensinya malaikat, sehingga pergian bersama. Kira-kira seperti itu. Silakan, Pak. Yang pertama tentang bagaimana syariat ibadah dalam Islam. Itu saya simpulkan bahwa syariat ibadah dalam Islam itu bersifat lokal. Jadi sholat subuh itu berdasarkan terbitnya fajar di daerah ini. Tidak peduli di fajar tempat lain. Kemudian saum Ramadan juga mestinya adalah berdasarkan ru'yatul hilal di tempat ini. Jadi ketika orang memaksakan untuk global, bersifat global, ini akan menimbulkan permasalahan. Sering saya diskusi dengan beberapa teman yang memperjuangkan ingin ada persatuan secara global. Idul Fitri inginnya global, padahal bumi bulat, tetap harus ada batas. Nah, ini juga nantinya akan berbenturan. Jadi yang sifat lokal itu dalam kaitan ibadah sangat penting sekali. Waktu sholat ditentukan dengan posisi matahari. Sedangkan penentuan awal Ramadan, kemudian hari raya berdasarkan posisi atau penampakan bulan. Nah, bagaimana kemudian ketika berada di luar? Ini pernah terjadi, seorang Sultan Arab Saudi ikut pesawat ulang alik. Kemudian, itu kemudian memang muncul fatwa bagaimana cara sholat di sana. Dalam pemahaman saya, itu sholat di ruang angkasa, tentu dengan siklus jam mereka. Jadi kalau di sana ada fajar kemudian posisi matahari, atau mungkin barangkali tidak ada, tetapi pembagian waktu itu tetap ada. Memang dalam keadaan safar, dalam perjalanan itu cukup 3 kali sholat. Jadi zuhur dan asar di jamak, kemudian di qasar, maghrib dan isya di jamak, isyanya di qasar, kemudian subuh 3 kali. Nah, kemudian bagaimana menghadapnya? Al-Quran dalam surat 115 menyatakan, di mana saja kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Jadi dalam keadaan kita tidak bisa menunjuk arah kiblat, apakah kita tidak mengetahui karena kegelapan di bumi, atau mungkin di luar angkasa, kita mungkin suatu saat ada astronot yang mendarat di bulan, kita tidak kemudian memaksakan melihat ke arah bumi. Nanti kita sholat selalu melihat bumi. Jadi bumi itu berada di langit ketika berada di bumi, ketika berada di bulan. Kita menghadap mana saja karena di sanalah wajah Allah, fasama wajah Allah. Jadi di sana wajah Allah. Jadi itu bisa menghadap ke mana saja. Kemudian yang kedua tentang seolah-olah sia-sia Allah kalau menciptakan hanya manusia di bumi yang kecil sekali. Itu kan hanya kecil sekali. Jadi ini juga sama dengan keingintahuan para ilmuwan. Tidak mungkin rasanya kalau makhluk hidup itu hanya ada di bumi. Memang Al-Quran menyatakan tentang Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Tentunya ada batasan-batasan bahwa risalah Rasulullah tentu tidak akan sampai pada makhluk kalaupun ada manusia di suatu planet di bintang mana. Tetapi mungkin di sana ada syariat sendiri, ada nabi sendiri. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian ada suatu saat berkesempatan makhluk bumi juga sampai di sana, itu juga menyampaikan syariat bisa saja seperti itu. Bisa jadi di sana syariatnya juga sama barangkali. Ada, karena Allahnya satu. Jadi ajaran tauhid itu bisa berada di mana-mana. Nanti insyaallah akan saya jelaskan tentang bagaimana upaya manusia mencari kehidupan di luar bumi dan kemungkinan tanda-tanda, walaupun belum pada bentuk manusia atau makhluk yang besar, tetapi tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Ya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira demikianlah ngaji kita pada siang hari ini. Nanti kita lanjutkan, dan Pak Thomas, inilah jamaah di Darul Ihsan. Ketika melihat sesuatu yang kagum, berdecaknya gile gitu. Kalau Bapak di ITB mungkin subhanallah gitu. Jadi itu perbedaannya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita bisa ngaji siang ini. Nanti kita ketemu lagi pada hari Kamis, dan pada saatnya nanti akan lebih menarik, karena nanti akan ketika bicara ayat-ayat kauniyah tentang astronomi dan lain-lain itu seperti itu. Tapi nanti ketika bicara soal bagaimana jin dan setan juga akan ada audio visualnya, nah, penampakan itu nanti. Ya. Baik, kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.